بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأوصي نفسي وإياكن بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمات رحمني ورحمكن الله pertama kali mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas banyaknya nikmat dan karunia yang telah dititipkan kepada kita di dalam hidup ini. Nikmat yang kita tidak pernah punya kemampuan untuk menghitung nikmat tersebut. Namun kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla tidak akan merasa puas, tidak akan puas pada titik ketidakmampuan kita menghitung nikmat itu. Namun kita harus bisa mengklasifikasikan dari nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla yang telah kita dapatkan, nikmat yang mana yang paling mahal, yang paling berharga, dan yang paling tinggi tingkat nilainya. Karena di saat seseorang telah berhasil melakukan klasifikasi terhadap nikmat-nikmat Allah, dia menemukan dan dia menjumpai, maka tentunya dia akan jaga dan pelihara. Dia akan berupaya untuk menambah, menambah dan menambahnya. Mungkin ada sebagian orang beranggapan jika kebahagiaan, kesenangan dan ketenteraman sebagai sebuah nikmat di dalam hidup dikarenakan memiliki harta benda yang banyak, segala kemauan dan keinginan bisa tercapai dan diperoleh. Bagi orang yang beriman tentunya tidak demikian. Dan sama sekali tidak menunjukkan keistimewaan sedikit pun, walaupun mungkin dia bisa menguasai setengahnya dunia. Kenapa ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakunallah? Karena bila persoalannya adalah makan dan minum, sehat, binatang yang tidak berakal juga mendapatkannya. Orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla terkadang mendapatkan lebih dari orang yang beriman kepada Allah. Berarti kemajuan bagaimanapun seseorang dalam urusan dunia tidak menunjukkan keistimewaannya sama sekali. Karena kaitannya dengan dunia, Allah berikan kepada orang yang dicintai, Allah Azza wa Jalla juga memberikan kepada orang yang tidak dicintainya. Barakallahu fikum. Namun terkait dengan nikmatul Islam dan nikmat iman, nikmat tamassuk bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan tuntunan beliau, Allah Azza wa Jalla memberikan hanya kepada orang yang dicintainya. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakunallah. Maka di saat seseorang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, telah menemukan bahwa nikmat iman, nikmat al-Islam, nikmat belajar kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam sebagai sebuah nikmat yang besar, maka tentu yang akan nampak dari dirinya adalah semangat yang dalam, semangat yang tinggi untuk berupaya mendapatkan nikmat tersebut dan berupaya untuk menambah nikmat itu. Bila kita membaca ayat-ayat Al-Quran lalu menemukan satu surat di dalam Al-Quran atau dua surat di dalam Al-Quran, ada surat An-Nisa, kaum wanita, ada surat Maryam, barakallahu fikunna, atau terkait dengan seorang wanita dalam surat Mujadilah. Ini artinya bahwa terkait dengan persoalan kemuliaan dan ketinggian derajat di sisi Allah Azza wa Jalla akan bisa dicapai dan digapai oleh siapapun dari lapisan manusia ini. Rijal wa nisa. Dan di saat kita mengkaji terlebih khusus seorang wanita yang bernama Maryam, maka tentunya banyak pelajaran yang berharga yang kita dapatkan. Dia telah mendapatkan sebuah kemuliaan yang sangat terhormat, posisi dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Ada dua sesungguhnya hal yang telah dimiliki oleh Maryam radhiyallahu ta'ala anha. Pertama adalah ilmu yang dia dapatkan dari pengajaran Al-Ab, kemudian yang kedua adalah kekuatan di dalam mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Artinya bahwa ketinggian derajat yang didapatkan oleh seorang wanita yang bernama Maryam dikarenakan ilmu dan amal yang dia miliki. Ketika kita membuka nas-nas sabda Rasul alaihi salatu wassalam, kita juga akan berjumpa dengan wanita-wanita yang salihat, wanita-wanita generasi awal umat ini. Di antaranya adalah seorang wanita yang pertama kali syahadah di dalam Islam. Wanita yang pertama kali mendapatkan julukan syahadah, wanita syahidah di dalam al-Islam. Barakallahu fikum. Seorang wanita yang disebutkan pertama kali mendapatkan gelar syahidah adalah wanita yang kedudukannya di mata manusia di saat itu rendah, sangat hina, karena dia statusnya sebagai seorang budak. Suaminya juga sebagai seorang budak. Anaknya juga sebagai seorang budak. Sang bapak adalah Yasir. Sang anak adalah Ammar. Sang al-um adalah Sumayyah. Ketiga insan ini statusnya adalah sebagai seorang budak piaraan, yang tentunya di hadapan sang tuan, anjing peliharaannya lebih mulia dibanding dengan manusia yang berstatus budak. Betapa rendah dan hina hidupnya. Namun kerendahan dan kehinaan dalam pandangan manusia itu berubah 180 derajat. Di saat Allah Azza wa Jalla menjadikan ketiga insan ini menyambut ajakan dan seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menerima, berlapang dada, sampai kemudian mereka menjadi beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu sang tuan sudah melakukan segala upaya dan langkah untuk kemudian menyetop hidayah itu atau mencabut hidayah yang sudah merasuk ke dalam sanubari. Dia mencoba untuk melakukan diplomasi. Yaitu tawaran, Anda-anda ini mau menjadi orang merdeka, atau Anda akan berada di dalam ancaman penyiksaan. Siapa di antara manusia yang berstatus budak yang tidak ingin merdeka? Ingin bebas, ingin lepas dari perbudakan. Namun di situ ada untuk membeli dan membayar kemerdekaannya itu. Yaitu harus mengorbankan nikmat yang paling mahal di dalam hidupnya. Dia harus mengorbankan nikmat yang paling berharga di dalam hidupnya. nikmat yang paling tinggi nilainya, itu yang menjadi pembarter perbudakan dia. Itu yang dijadikan harga untuk membeli dirinya kalau mau merdeka. Allahu Akbar. Ternyata ketiga insan ini telah memberikan atau menitipkan sejarah emas terhadap orang setelahnya tentunya. Maka tentunya Ammar sebagai seorang putra, begitu juga Al-Ab, begitu juga Al-Um, menginginkan kemerdekaan. Tetapi di saat pembayaran kemerdekaan itu harus dengan melepaskan nikmat yang paling berharga dan yang paling tinggi nilainya, mereka pun menolak dengan mentah-mentah. Tidak mau menerimanya. Maka tentu sang tuan ini akan menempuh langkah yang kedua. Dia mencoba untuk melakukan tahdid, ancaman. Bahkan ancaman yang terbukti bentuk penyiksaan. Adegan penyiksaan pun ditonton oleh sang anak terhadap Al-Ab dan terhadap Al-Um. Subhanallah. Sampai Nabi kita alaihi salatu wassalam, ketika menyiksa, melihat betapa mengerikan dan menakutkan adegan penyiksaan yang dilakukan oleh sang tuan terhadap tiga insan tersebut, Nabi pun berpaling memalingkan wajahnya, memberikan kabar gembira kepada keluarga ini dengan surganya Allahu Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Ternyata sakit yang dialami, penyiksaan yang diderita, telah disebutkan bayarannya melalui lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Abshiru ala Yasir bil Jannah. Berikan kabar gembira kepada keluarga Yasir dengan surganya Allahu Azza wa Jalla. Sekarang, di saat sang tuan menawarkan bebas dari perbudakan dengan cara melepaskan kemuliaan nikmat yang agung dan mulia, ditolak mentah-mentah. Kemudian datang dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam, bayaran hidupnya dalam penderitaan ternyata surganya Allahu Azza wa Jalla. Bukankah hal ini akan menambah ketabahan dan kesabaran sampai kemudian sang tuan tidak mampu lagi berbuat apa-apa di hadapan seorang wanita yang lemah hidupnya. Sampai kemudian menombak barakallahu fikum wanita tersebut, kemudian meninggal dunia. Allahu Akbar. Betapa bahagianya wanita yang bernama Sumayyah, yang mungkin dia di hadapan manusia tidak punya nilai, tetapi dia punya harga yang sangat mahal di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena dia pertahankan apa yang telah diberikan dan yang telah membuka sanubarinya, yaitu hidayah dan taufik untuk menerima apa yang dibimbingkan dan diarahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Ternyata apa yang disebutkan oleh Allahu Azza wa Jalla, am hasibtum أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Kata Allah Azza wa Jalla, apakah kalian menyangka dan menduga kalian akan masuk ke dalam surga sementara belum diujikan, dicoba sebagaimana ujian dan cobaan orang-orang sebelum kalian, ditimpa malapetaka, ditimpa berbagai macam bentuk sakit, wabah, bahkan kengerian dan ketakutan ketika di dalam peperangan. Zulzilu, kengerian digoncangkan batinnya ketika dalam peperangan. Kalian menyangka dan menduga kalian akan masuk begitu saja ke dalam surga sementara belum ditimpakan ujian kepada kalian sebagaimana ujian-ujian yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian, ditimpa oleh berbagai macam malapetaka, ditimpa oleh berbagai macam bentuk musibah, bahkan ditimpa oleh kengerian dan ketakutan di medan laga dan medan tempur. Karena kengerian dan ketakutan itulah mereka mengatakan mata Nasrullah. Kapan datangnya pertolongan Allah? Ungkapan ini muncul bukan karena keragu-raguan mereka terhadap pertolongan Allah, tapi karena kengerian dan ketakutan di saat perang berkecamuk yang mereka hadapi. Allah Azza wa Jalla menghibur mereka-mereka yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketahuilah bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dekat. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita belum mendapatkan penderitaan sebagaimana penderitaan orang-orang terdahulu dalam memperjuangkan nikmat yang agung dan besar. Belum diujikan seperti ujian-ujian yang menimpa mereka. Sungguh masih ringan perjuangan kita ini. Maka tentu yang paling mendasar adalah apa yang menyebabkan mereka memiliki ketangguhan, keberanian, padahal dia adalah seorang wanita. Barakallahu fikum. Maka tentu tidak ada yang menjadikan mereka berani untuk menghadapi risiko besar di dalam hidup kecuali karena dekatnya mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Dekatnya mereka dengan Allah Azza wa Jalla yang menyebabkan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala turun di saat itu. Allah berikan keberanian baginya untuk menerima risiko itu. Allah Azza wa Jalla memberikan kekokohan di saat risiko itu turun. Allah tanamkan ketenangan. Allah tanamkan ketenteraman. Tentu kedekatan mereka kepada Allah Azza wa Jalla lalu kemudian mendatangkan bantuan dan pertolongan sebegitu besar disebabkan upaya dia di dalam hidup untuk menghiasi dirinya dengan ilmu agama dan mengamalkan apa yang Allah Azza wa Jalla mengamalkan apa yang Allah Azza wa Jalla telah ajarkan melalui ilmu agama tersebut. Inilah dasar sehingga mereka menjadi wanita-wanita yang tabah. Mereka menjadi wanita-wanita yang terhormat. Mereka menjadi wanita menjadi penduduknya surga. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyebutkan ada 4 sayyidat nisa'i ahlil jannah. Ada 4 wanita yang menjadi pimpinan wanita-wanita surga. Pertama, Maryam bintu Imran. Kedua, Asiyah bintu Muzahim. Ketiga, Khadijah bintu Khuwailid. Dan yang keempat, Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita telah mengambil barakallahu fikum Maryam, kemudian tertera dengan kemuliaan yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam hidup. Dalam surat Maryam, Asiyah bintu Muzahim, salah satu wanita dari istri Fir'aun yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, hidup dalam kekufuran atau di tengah orang kafir kepada Allah, penjahat kelas berat, laknatullah alaih Fir'aun. Namun itulah gambarannya, bahwa apabila seseorang telah menginginkannya hidayah dan taufik, tidak ada gunung menjulang tinggi yang akan bisa menghalangi hidayah itu turun. Tidak ada lautan yang luas membentang yang akan bisa mencegah sampainya hidayah tersebut. Maka di tengah-tengah kehidupan yang kufur, angkuh dan beringas, lagi-lagi seorang wanita, Allah Azza wa Jalla memilihnya untuk menjadi wanita yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wanita yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wanita surga, Asiyah bintu Muzahim. Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang telah mengorbankan apa yang dimilikinya untuk membantu perjuangan Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan ilmu dan amallah, Allah Azza wa Jalla membayar perjuangan dan pengorbanan yang dia lakukan di dunia ini dengan bayaran surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian juga Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, seorang wanita yang sangat mirip dengan penampilan sang bapak, Rasul alaihi salatu wassalam. Tentu semuanya ini merupakan hasil dari ilmu dan amal yang mereka miliki. Ma'asyiral muslimat, artinya bahwa terkait dengan persoalan kemuliaan dan ketinggian derajat di dalam hidup ini di sisi Allah Azza wa Jalla bisa dicapai oleh siapapun juga. Rijal, wanisa, sigar, wasyabab, kibar, kecil, dewasa, orang tua, laki-laki atau perempuan, akan ada atau memiliki pintu untuk menjadi orang yang paling terhormat, yang paling mulia di dalam hidup ini. Maka tentu, sekali lagi, seseorang tidak akan pernah menjadi orang mulia, siapapun dia. Tidak pernah akan menjadi orang yang terhormat di dalam hidup. Kecuali harus melalui ilmu agama. Harus melalui ilmu agama ma'asyiral muslimat. Oleh karena itu, barakallahu fikun. Ini yang harus kita perlihatkan di dalam hidup. Bersemangat untuk mengkaji ilmu agama. Bersemangat untuk mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Barakallahu fikum. Karena mughriyat, hal-hal yang akan mengganggu, memalingkan kita dari semangat belajar ini banyak. Apalagi terkait dengan kemajuan media sosial. Sekian waktu habis karena chattingan bersama teman di Sumatera, ya maksudnya di sekitar atau di Pulau Jawa atau mungkin di luar. Habis. Sehingga banyak hal barakallahu fikum yang tidak bisa dijangkau. Yang semestinya dia bisa memuraja'ah hafalannya, memuraja'ah Al-Qur'annya, namun terlalaikan. Atau mungkin akan bisa mengganggu tugas dia di rumah karena ada kemajuan media sosial ini. Maka barakallahu fikum, kita tidak akan pernah bisa meraih, mengejar para pendahulu kita yang soleh, solihat, kecuali dengan menampakkan semangat kita di dalam ilmu agama ini, dan semangat kita di dalam mengamalkannya. Karena kita tidak akan pernah sekali lagi menjadi orang yang terbaik di dalam hidup, kecuali melalui pintu ini. Tadi sudah kita menyebutkan, setiap orang memiliki pintu atau peluang untuk meraih kemuliaan melalui ilmu agama. Maka ilmu agama inilah yang telah membimbing kita. Sebagai seorang wanita, telah banyak tuntunan-tuntunan agama yang akan menjurus dan yang akan membawa kita kepada kemuliaan hidup. Di mana ada syariat agama yang kita sama-sama diperintahkan rijal wa nisa. Dan ada di antara tuntunan agama yang khusus membimbing kita sebagai seorang wanita. Bagi kita yang menginginkan keberuntungan di dalam hidup, apakah bimbingan itu adalah masuk rijalan wanita, tetap akan menjadi orang yang bersemangat untuk mengkaji, mendalaminya, kemudian mempraktikkannya di dalam hidup, ataupun itu adalah bimbingan dan tuntunan yang khusus terkait dengan kewanitaan dirinya. Dia lebih bersemangat untuk mengkaji dan mendalaminya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah mendapatkan sampai kepada kemuliaan ini kecuali di saat dia menghimpun dua kekuatan pada dirinya, quwwatun ilmiyah dan quwwah al-amaliyah, kekuatan ilmu dan kekuatan amalnya, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, sekecil apapun kebaikan yang akan dilaksanakannya, apabila ada tuntunannya, ada perintahnya dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka itu adalah peluang. Peluang bagi seorang wanita untuk meraih kemuliaan hidup, barakallahu fikum. Dan Allah Azza wa Jalla akan menyiapkan bayaran yang melebihi dari karyanya. Seorang al-um di rumah, dia bekerja memasak, memandikan anak, menyiapkan anak, menyetrika, semuanya dunia terkait dengan kehidupan suami dan ya anak-anaknya. Betapa bahagianya wanita ini kalau dia memiliki ilmu, bahwa tidak ada dari pintu kebaikan yang dia kerjakan terkait dengan suaminya, terkait dengan anak-anaknya, kecuali ini adalah pintu untuk meraup nilai-nilai dan nilai-nilai kemuliaan dirinya di sisi Allah Azza wa Jalla. Pintu barakallahu fikum. Kebaikan sesungguhnya terlalu banyak. Itu adalah salah satu contoh. Bagaimana jikalau wanita ini dengan perjuangannya begitu setiap hari membantu sang suami untuk mengurus anaknya, membantu sang suami untuk melaksanakan tugas-tugas rumahnya, dia tunaikan kewajiban dia. Bagaimana lagi kalau ternyata wanita ini telah mempraktikkan hidupnya terkait dengan hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dijaga dengan serapi mungkin. Hubungan dia antara sesama, terlebih khusus sang suami, dia jaga dan pelihara. Betapa terhormat dianya dia ilmunya tersebut. Apalagi kalau dia suami itu adalah surganya, rahimani wa Allah. Karena Nabi alaihi salat salam berita uritun diperhat kepadaku neraka, terku melihat akan penghuni neraka itu ada dari an-nisa, kaum wanita. Surah kepada Rasul alaihi salatu wasalam, Allah hal yakfurna billah, wanita-wanita yang menjadi penghuni neraka ini karena dia kufur kepada Azza wa Jal. Rasul sallallahu alaihi menjawab, la. Lalu apa kesalahan fatal yang telah diperbuat tatkala ada bersinggungan bersama suami? Kata alaihi salam, balshir, ikan warbanya menjadi karena bersama pelanggaran terhadap ilmu yang telah dipelajari. Allahu fikum yakfur dunia, kufur terhadap nikmat suaminya. Bagaimana contohnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan contoh. In ahsanta ilaiha ad-dahra wa ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minkal khaira qat. Jika Anda wahai sang suami berbuat baik kepadanya, sepanjang tahun, lalu dia menyaksikan dari dirimu kejelekan atau satu kesalahan, dia menghapuskan bertahun-tahun itu dengan mengatakan, aku tidak pernah melihat engkau melakukan kebaikan sedikit pun. Allahu Akbar. Karena perangai lisan yang ditopang akal yang kurang, gampang untuk mengeluarkan kata-kata dan kalimat yang menyakiti sang suami. Barakallahu fikum. Maka tentunya ma'asyiral muslimat, Nabi alaihi salatu wassalam memberitahukan ini agar kita benar-benar menyiapkan diri. Tentunya kita tidak akan mau digolongkan menjadi penghuni neraka yang terbanyak. Maka disinilah ujian kita ma'asyiral muslimat. Disinilah ujian kita. Ternyata ujian besar kita sebagai adalah kehidupan bersama suami kita. Oleh karena itu ma'asyiral muslimat, maka di saat kita telah bersemangat belajar ilmu agama, tentunya kita akan tampil menjadi yang terbaik depan suami setelah kita jadi terbaik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita menjaga barakallahu fikuna. Apapun yang kita dapatkan tugas-tugas di kehidupan suami istri, kalau kita sabari melaksanakannya, apalagi berniat membeli surganya Allah melalui pintu-pintu itu, maka kita akan bersemangat untuk melaksanakannya dan terus menata rapi ketulusan dan keikhlasan. Karena pesan di alaihi salatu wassalam yang belum pernah dia ungkapkan terhadap anak yang kaitannya dengan tentang lau kuntu adan bi ayyas judan la amartas juda, boleh memerintah orang kepada niscaya atahkan seorang istri di hadapan suaminya. Betapa besar hak suami sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan terkait dengan persoalan sujud, padahal itu adalah haknya Allah Azza wa Jalla. Kalau sekiranya boleh memerintahkan sujud, niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud di hadapan suaminya. Betapa besar hak seorang suami pada seorang atas seorang istri setelah hak Allah Azza wa Jalla dan hak Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu saya mengajak, mari kita bersama-sama untuk mengukir tugas-tugas kita ini dengan ilmu agama, agar semua perilaku-perilaku kita itu indah dilihat. Ketika kita sebagai seorang istri berkhidmat di hadapan suami menjadi terbaik dipandang dan dilihat, sehingga sang suami menjadi ridha suami menjadi membuka dada, bersenang dan bergembira, betapa besar nilai dan pahala yang kudapatkan, wahai saudariku. Barakallahu fikunna. Maka rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah dia. Di saat seorang wanita telah menghiasi hidupnya dengan ilmu agama, lalu dengan perhiasan itu dia mencoba untuk mengukir tugas-tugasnya di dalam hidup. Bersama suaminya, bersama anak-anaknya, bersama kedua orang tuanya, bersama siapapun yang terkait dengan kekeluargaannya, bersama saudara dan saudarinya, barakallahu fikum, atau bersama masyarakat muslimah. Dia hiasi dirinya dengan ilmu agama. Maka insya Allah, engkau akan mulia dan terhormat hidupnya. Maka rahimani wa rahimakunallah, sekali lagi, bahwa dasar untuk meraih segala bentuk kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jal, tatkala kita mengumpulkan dua kekuatan. Kekuatan ilmu kita dan kekuatan kita mengamalkannya. Wanita-wanita salihat. Sampai tadi kita menyebutkan wanita yang menjadi pimpinan wanita-wanita surga. Mereka itu bisa meraup kemuliaan sebegitu besar karena ilmu dan amal. Melalui majlis ini, saya mengajak, mari kita bersemangat untuk belajar, belajar, dan beramal, beramal. Apa yang kita telah ketahui dari ilmu terkait dengan tugas kita di hadapan Allah Azza wa Jalla dan juga di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam dan syariatnya, lakukan dengan yang terbaik. Demikian juga tugas di hadapan suami kita, kewajiban kita, barakallahu fikum, atau juga tugas di hadapan anak-anak kita dengan ilmu agama. Sekali lagi, mari kita bersama-sama memupuk semangat membuka kebaikan hidup ini melalui pintu kebaikan. Kata Nabi SAW sebagai penutup siang hari ini, yuridillah bihi khairan yufaqih fiddin. Siapapun Allah menginginkan padanya, maka Allah Azza wa Jalla menjadikan dia faqih, menjadikan dia ilmu tentang agama. Manfaatkan keberadaan pondok pesantren dan pendidikan yang ada di lingkungan kita ini untuk menjadikan diri kita terbaik buat diri dan terbaik buat suami dan anak, terbaik buat orang lain setelah menjadi terbaik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.